semuanya. Coba pahami hukumnya. Sakit banget ya. Kasih tahu sakitnya. Cintaku lebih besar dari cintanya. Mestinya kau sadar itu bukan dia, bukan dia. Tapi siapa? Sama-sama semua. Ku harus pergi. Sakitnya, sakitnya, oh sakitnya. Luar biasa ya.